Cinta yang paling indah adalah cintamu, ya Allah. Karena engkaulah yang maha pencipta, pencipta cinta. Engkaulah yang maha pencinta. Ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Kasihi kami, sayangi kami dengan cintamu, ya Allah. Cinta yang paling indah hanyalah cintamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Irhamna.